hidup datang silih berganti. Tak bisa diingkari dan tak bisa dihindari. Tapi tak perlu lari dari sana, apalagi menyembunyikan diri, karena tak mungkin Anda lepas darinya. Di persembunyian sama saja kita hanya menunda dan tak pernah mengalahkannya. Kegundahan dan persoalan diri yang datang silih berganti harus bisa dilalui. Apa yang kita butuhkan? Sederhana, ketenangan hati. Ketenangan hati menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Tenang, duduk diam dan berpikir, menyadari apapun di kehidupan datang silih berganti, dua sisi tak terhindari. Tidur, bangun, kenyang, lapar selalu mewarnai hari-hari. Tapi hati yang tenang membuat kita tenang di kala lapar, tenang pula di kala kenyang, dan baik mengelolanya. Lapar kita makan, kenyang kita kendalikan diri, dan tak lagi menambah apa yang memang tidak jadi kebutuhan. Ketenangan hati, ya sangat indah sekali. Pertanyaan timbul, dari mana mendapati? Ya, orang yang bisa tenang hatinya hanya orang yang dekat kepada sumber kehidupannya, Sang Penciptanya. Karena itu, tautkanlah hatimu, dekatkanlah dirimu dengan Sang Penciptamu. Pahami dia dalam nilai yang utuh di kehidupan keseharianmu. Bukankah Tuhan sayang pada umatnya? Kalau itu yakinmu, mengapa tidak tenang hatimu? Bukankah dia memperhatikan dan memelihara gembala bagi kita para dombanya? Jika itu, mengapa kau gelisah? Tenangkan hatimu, kenali Tuhanmu, maka bahagialah hidupmu.